الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali ya, kalian sekarang kita baca dari kitab. Jadi fisar kitab Tauhid yang ditulis oleh Bapak Dr. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Qala al-Mu'allif rahimahullahu taala wa lahumma an Ibnu Mas'udin marfu'an. Dari Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa jahiliyah. Bukanlah termasuk dari golongan kami, yaitu bukanlah termasuk jalan kami dan ajaran kami, yaitu bukan termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mandarabal hududa, yang memukul-mukul pipi dalam rangka niyahah, meratap, menampar-nampar pipi. Dan laisa minna, dan bukan termasuk golongan kami, yang dimaksud ajaran kami dan jalan kami, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menunjukkan kekafiran orang yang melakukannya, bukan. Bukan menunjukkan orang yang kafir. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan golongan Islam, bukan. Itu adalah tafsir yang keliru. Tafsir yang keliru. Sehingga laisa minna, bukan termasuk golongan kami, maksudnya ajaran kami, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa yang menampar-nampar pipi, dan di sini disebutkan pipi di sini karena secara mayoritasnya yang gampang untuk dilampiaskan sesuatu tatkala marah, otomatis mukanya. Wasyak baju dan merobek-robek baju. atau sebagian dari baju. Wadak wal jahiliyah, dan najabul mayyit wa i'dadi mahasinihi wa da'wati bil wail wal subur indal masyait. Yaitu dakwah jahiliyah, menyeru kejahilian, yaitu kata-kata yang menunjukkan tidak terimanya kepastian seseorang mengalami kematian. Ya. Kenapa kok mati? Masih muda kok mati? Penyakitnya saja enggak parah kok mati? Menunjukkan tidak terima dengan kematian. Atau membuat-buat sesuatu yang menjadi pujian bagi orang-orang yang mati, ya, membuat-buat sesuatu pujian agar yang mati tersebut tampak baik. Menyebut-nyebut kebaikannya. Kenapa engkau mati, Pak? Padahal engkau adalah orang yang begini, begini, begini, begini. Disebutkan kebaikan-kebaikanmu. Wadak waktu bilwain, dan berdoa kecelakaan. Celaka, saya ditinggal mati oleh bulan misalnya. Jadinya begini begitu nanti begitu dan begitu. Seolah-olah kecelakaan ini karena sebab kematian. Padahal kecelakaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Indal masoib, dan mengucap membuat kambing hitam. Tatkala terjadi musibah ini karena kamu, karena ini, karena kamu. Padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian sudah menjadi takdir. Apapun bentuknya, apapun sebabnya, kapan saja dan di mana saja, itulah sesuatu yang telah ditakdirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Kalau enggak berani mati, ya enggak usah hidup. Sama saja. Sehingga apa? Sehingga seseorang tatkala dia menerima takdir Allah, keputusan Allah, tidak masalah. Maka kebiasaan-kebiasaan ini, kebiasaan-kebiasaan yang berseberangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih ekstrim lagi. Ini bertambah lagi kesesatannya. Berniahan merapi tepi si mayat dengan melukai kepala-kepala dengan pisau, dengan pedang, pakai baju putih, biar apa? Kelihatan darahnya berceceran. Menampar pipi sampai berdarah-darah, memukul-mukul punggung sampai punggungnya sedemikian rupa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani tatkala memperingati hari kematian Isa, pukul-pukul sampai sini. Menang ya? Terus dikembangkan dan dipopulerkan oleh orang-orang Syiah itu lebih ekstrim lagi, baju putih, sampai bayi pun iya masih digendong, dilukai sama ibunya, sama bapaknya. Ekstrim. Atau anak-anak baris gitu, ya, tangannya gini semua, terus dilindes pakai sepeda motor, tas, tas. Padahal kita dilarang untuk apa? Untuk menganiaya diri kita. Beratak dulu angkusakum. Innallaha kana bikum rahiman. Dan janganlah kalian membunuh-bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah SWT Zat yang Maha Penyayang dan Pengasih. Penyayang. Karena tubuh kita itu bukan punya kita, punya Allah SWT. Tidak boleh tubuh kita dizalimi oleh kita sendiri. Bahkan diperintahkan untuk dipelihara, dijaga, menjaga badan, badan kita, menjaga harta, menjaga badan, menjaga jiwa. Ini yang diperintahkan, bukan malah dizalimi. Walhamdulillah, ta'ala asyafal ijmali sekarang secara global di dalam asar tersebut. Lama kanal Islam yat'u ila makarimil akhlak wa tahdhibin nufus naha an latamil khudud wa syakil juyub wa da'wal jahiliyah. Tatkala Islam ini menyeru kepada akhlak yang mulia dan menyuruh kepada untuk mendidik jiwa agar berbuat baik, ada agar jiwa menjadi baik, menjadi mulia, maka Islam melarang dari perbuatan menampar-nampar pipi, merobek baju, dan menyeru kepada perkara-perkara jahiliyah. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan demikian ini menunjukkan akhlaknya jelek, rendah, tidak terpuji. Wa akhbara anna hadhihi al-af'al laisat min al-ihsan fi syai'. Dan Islam tentunya menghabarkan bahwasanya perkara-perkara ini atau perbuatan-perbuatan ini, atau Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan ini bukan dari Islam sedikit pun, bukan amalan-amalan yang berasal dari Islam sedikit pun tidak ada. Bahkan tak kala Rasulullah SAW mendengar teriakan Muhajirin dan Ansar yang di waktu itu disulut oleh seorang Yahudi awal-awal berada di Madinah, agar mereka ditimbulkan permusuhan di antara Muhajirin dan Ansar dengan difitnah. Akhirnya Muhajirin dan Ansar panas, sehingga sebagian sahabat berteriak, "Ya Ansar, ya Muhajirin," dengan maksud apa? Ayo kita bantu, tolong ini. Bila mereka tak bersiap-siap untuk berkelahi. Mendengar demikian, langsung Rasulullah SAW bersabda, Ada'wat al-jahiliyati tabakun, apakah kalian menyeru kepada seruan dakwah jahiliyah? Sungguh adalah sesuatu yang jelek. Seruan-seruan yang mengajak kepada fanatik, golongan fanatik suku, ini termasuk dari apa? Seruan-seruan kejahiliahan. Wa dzalika lima fiha min itharatil ahzani wal qitalati. Amadiha wal i'tiradi ala qada'illahi wa qadarihi wa ihya'i bi ba'di 'adatil jahiliyati as-sauda allati 'amila al-islam ala mahuha wa qamasaha ala hamwiha wa tamsiha. Yang demikian karena perkara-perkara tersebut ini akan apa? Akan terus selalu mengingat-ingatkan orang ini bersedih. Bayangkan kalau seseorang misalnya meratap orang yang mati dengan ekstrim seperti itu, kira-kira cepat lupa apa enggak? Ya, cepat lupa. Ya. Misalnya dengan melukai kepala, sembuhnya sampai kapan? Bukan satu dua, banyak di tubuh, di sayap-sayap. Selama itu pasti dia apa? Sedih berkepanjangan sedihnya dan terus, dan ini menunjukkan dia berpaling atau menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala, protes, dalam rangka protes. Dan perbuatan tersebut termasuk menghidup-hidupkan ada jahiliyah yang hitam, yang Islam memerintahkan untuk apa? Untuk menghapuskan dan menghancurkan adat-adat jahiliyah. Wala sallallahu al-fawaid wa'idah yang bisa diambil di dalam riwayat tersebut. Al-Ula yang pertama, tahrimu la tamil khududi wa syakul juyudi wa da'wal jahiliyah. Haramnya menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru kejahiliahan. Asani ibtalu adatil jahiliyah illa ma warada syara bi isbatihi ka ikramid daif wa nabi dalik. Yang kedua, perintah untuk menghapus adat kebiasaan jahiliyah. Kecuali adat-adat yang bersesuai dengan syariat. Adat-adat yang baik. Seperti memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah adat jahiliyah di zaman dulu. Maka baik. Maka syariat justru menganjurkan. Khitan, kan? Khitan sudah sebagai ada jahiliyah zaman dulu, peninggalan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Arab sudah mengenal sejak zaman dulu yang namanya khitan. Dari bambanya sejak zaman dulu sudah khitan. Ini adat yang baik. Memberikan tamu, memberikan makanan kepada jamaah haji, ini adalah kebaikan. Memberikan minum kepada mereka, kebaikan. Munasabatul hadis ilal bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab. Hai saudara-saudara hadis, ala tahrimi laqamil khudud wa ma atafu alihi. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menampar pipi dan yang semisalnya. Di anaha tunafis sabr alladhi huwa min alamatul iman. Karena perkara-perkara tersebut ini akan menghilangkan kesabaran, sabar. Yang kesabaran ini termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang. Mulan hendak sebagai keperhatian. Ya juzu buka'u alal mayyit idha kana jafahu ar-riqah wal-rahmah faqad malam yusbihu mayadulu alal al-jazak wa sahata. Bolehnya menangis karena kematian seseorang. Karena ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmat, lembutnya hati. Sebagaimana Rasulullah SAW menangis tatkala melihat cucunya sedang sakaratul maut. Selama tangisan tersebut tidak menunjukkan atas kemarahan atau tidak terimanya atas takdir Allah dan keputusannya. Sekedar menangis maka boleh, tidak mengapa, karena itu adalah apa? Itu adalah rahmat. Rasa kasih sayang manusia kepada yang lainnya, namun tidak berlebih-lebihan. Kita lanjutkan. An Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salam alaik. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hambanya ini mendapatkan kebaikan, yaitu apa? Yaitu hamba yang mukmin. Ajala bihi uqubata fid dunya, maka disegerakan hukuman tatkala dia berbuat salah, berbuat dosa di dunia. Dihukum di dunia, dia berbuat ini, berbuat maksiat, langsung Allah sebenarnya datangkan hukuman, diberi akibat, diberi kata sempit dunianya. Dalam rangka apa? Tad, untuk menghapus dosa-dosanya yang tinggal lunas. Kalau amsa'anhu bidzambi hatta tabi yaumal qiyamah, dan jangan hambanya yang kejelekan daripada kejelekan, maka justru Allah SWT tahan dia, biarkan tatkala dia berbuat dosa, tambah hata itu dia wafatkan dalam keadaan dia membesar dosa tersebut di hari kiamat. Akhirnya dia diazab oleh Allah SWT. Akhiratnya, padahal azab di akhirat ini lebih berlipat, pertama lebih dahsyat. Jika seseorang tak maka langsung apa? Dikoreksi. Saya itu kami ini begitu. Siapa sih? Saya itu tak. Bapaknya, ibunya telah melakukan kemaksiatan, pelanggaran, atau meninggalkan kewajiban, dikoreksi. Itu yang apa? Allah SWT kebaikan. Wah, ternyata ini dok yang bikin musibah karena dosa ini, dosa itu. Ya, akhirnya Allah SWT menghapus dosa-dosa dengan jimat-jimat tersebut. Ketika seseorang berkelimang dengan maksiat, dengan dosa, namun adem ayam tentram, diluaskan rezekinya, ini justru menipu, sedang dibiarkan oleh Allah SWT berkelimpahan dengan dosa-dosa, dan akhirnya tak kala meninggal nanti membawa dosa-dosa tersebut. Dan ini kebanyakannya diberikan kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka bisa berkata, agama itu sama saja. Saya beragama seperti ini ya juga kaya, makmur, luas rezekinya. Ya kenapa? Kebahagiaan orang kaya ya sebatas itu saja. Saat-saat di dunia, saat-saat berada di atas bumi. Tatkala dia meninggal sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Sehingga kita tidak usah apa? Tidak usah meri. Apa meri? Iri dengan mereka diberikan kecukupan, kesugihan. Itu apa? Itu disegerakan kesenangannya di dunia. Kalau asal rahmatullah taala syarul ijmali telah berlaku dalam hadis tersebut. Imam Kediriatan Imam At-Tirmidzi dengan hadis Hasan dan juga oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak dan disahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yusibbu al-masa'iba 'ala 'abdihi al-mu'min wa dhalika likai yudhiruhu min al-dhunubi wal khataya allati qad dabadiru minhu fi hayatihi lekai yubdi allahi yawmal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah subhanahu wa ta'ala terkadang atau sering menimpakan musibah-musibah kepada hambanya yang mukmin dalam rangka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan. Yang ini seringnya tampak di kehidupan mereka. Jadi seorang mukmin tambah payah, tambah ini dan itu. Berarti ini apa nih? Ini alamat kebaikan. Alamat kebaikan. Dulu enggak tahu agama luas, sekarang tahu agama jadi sempit, jadi ini, jadi itu. Dapat ujian ini dan itu, berarti alamat kebaikan. Untuk menghapus dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Yang dengannya Allah SWT menebus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut dengan musibah-musibah. Agar telah sudah tidak ada lagi permasalahan nanti di hari kiamat, sudah tidak ada lagi. Oh, perkara ini, dosa ini sudah tebus. Oh, kesalahan ini sudah dibayar dengan itu, dibayar dengan musibah ini, musibah itu. Berarti sudah tidak ada masalah lagi di hari kiamat. Waqad khafa hamluhu wa utiya kitabahu bi yamini. Bautia kita buhu biyamini. Kita bau biyamini. Dan nanti di hari kiamat maka dia akan ringan datang di sisi Allah SWT dengan ringan. Ringan apa? Ringan membawa kesalahan dan dosa. sehingga diberikan kitab catatan amalan dari tangan kanannya sebelah tangan kanannya, berarti alamat yang menjadi orang-orang yang sukses menjadi penduduk surga, karena dosa dan kesalahan yang ringan sedikit. Dan itu apa? Nanti akan terhapus dengan kebaikan-kebaikannya atau dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha la yumsikal masa'id an ba'din nas la hubban lahu wa la ikraman wa innama istidrajan lahu fil hayati kaya yakni yawmal qiyamah wa qad azuma dhunubuhu wa sakila handuhu wa stahaka adaballah wa stahaka adaballah. Dan Allah SWT tatkala menahan sebagian manusia dari musibah-musibah, jarang terkena musibah, jarang terkena ujian, atau bahkan tidak pernah, dari kecil hidup di tengah anaknya orang kaya dalam keadaan di lingkungan para penyembah berhala, setelah dewasa juga mendapatkan kenikmatan, kenyamanan. Setelah tua menikmati hari tuanya dengan nikmat, dengan lezat. Dalam keadaan di atas kesyirikan, di atas bid'ah, di atas kesalahan dan dosa yang menumpuk. Maka yang seperti ini bukan dalam rangka Allah SWT mencintai dirinya, tidak. Atau memuliakan orang tersebut, tidak. Hanya yang demikian ini sebagai istidrajan, diluluh, dibiarkan. Di kehidupan dunianya berkelimpahan dengan kesalahan dan dosa, yang akhirnya nanti tatkala datang di hari kiamat, maka dia dosa-dosanya akan membesar dan akan berat. Dia memikul dosa yang sangat berat. Dosa kok berat? Iya, nanti dosa itu akan ditampakkan menjadi sesuatu yang akan memberatkan dirinya. Dan akhirnya dia berhak mendapatkan azab Allah. Wallahu yamunu ala man yasha bi fadlihi wa yu'aqibu man yasha'u bi 'adlihi. Dan Allah SWT memberikan anugerah kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk mendapatkan keutamaannya. Itu orang-orang mukmin, orang-orang yang benar keimanannya. Dan Allah SWT akan menghukum siapa saja yang dia kehendakinya dengan keadilan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan sekali-kali Allah SWT tidak akan ditanya apa yang Allah SWT kerjakan, bahkan mereka para hamba tersebut nanti akan ditanya. Karena Allah SWT kuasa. Dan kekuasaannya tidak terbatas. Sifatul iradati lillahi ala wajhin yaliku bijalali. Ditetapkan hanya ada sifat iradah Allah SWT mempunyai sifat berkemauan sesuai kepantasan keagungan Allah SWT. Asaniya annal khaira wa syara muqaddarun min Allah SWT. Kuasanya kebaikan dan keburukan ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalis anna bala'a lil mu'min min alamatul khair. Malam yatarattabu alaihi tarku wajib au fi'lul muharram. Sesungguhnya bencana-bencana, ujian-ujian yang ada pada orang-orang mukmin, yang dialami orang-orang mukmin, adalah tanda-tanda kebaikan selama tidak disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Tentunya seorang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman tentunya inilah perkara-perkara yang besar di sisi Allah SWT. Tentunya berkaitan dengan hati dan berkaitan dengan ilmu seseorang. Artinya seseorang itu melakukan kewajiban karena disebabkan apa? Apakah dia jahil tidak tahu? Atau memang dia niat yang buruk. Maka ini menjadi nanti perkara yang besar nanti di akhirat. Al-Rabi yang bagi al-khaw min dawa min nikmati awis sihati. Yang keempat, seyogyanya manusia atau orang mukmin selalu waspada, khawatir tatkala dirinya terus berada di atas kenikmatan dan terus berada di atas kesehatan. Nikmat dan sehat ini diperhatikan. Kalau dirinya berkelimpahan dengan dosa, kesalahan, mendapatkan kenikmatan dan kesehatan terus, ini yang perlu diwaspadai. Berarti ini adalah di dibiarkan oleh Allah SWT. Al-Khamis wujubu husnul dzan billah fima yakbihi laka mimma yaktaqrah. Yang kelima, wajibnya berbaik sangka kepada Allah SWT dari apa-apa yang Allah SWT telah tetapkan, dan tidak membenci takdir Allah SWT, tidak membenci keputusan Allah SWT, karena Allah SWT tidak akan, tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. As-sadis la yansamu min ita'illahi wa ridha'uhu. Tidak mengharuskan bahwasanya tatkala Allah SWT memberikan kenikmatan, memberikan kesehatan, berarti Allah SWT itu ridho. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau Allah SWT memberikan kenikmatan, memberikan kesehatan, itu berarti Allah SWT ridho kepadanya, maka ini tidak menunjukkan. Namun kebaikan dan kejelekan ini adalah sebagai ujian. Munasabah hadis ribat kesunah hadis terhadap haisudarat il hadis ala anna man ittasofa bil iman sabara ala ma kudira alaihi minal masa'ib li'annaha khairan lahu. Di mana hadis ini menunjukkan atas orang-orang yang disifati dengan keimanan, yaitu dia bersabar atas apa-apa yang ditakdirkan untuknya dari mendapatkan musibah-musibah. Karena musibah tersebut adalah kebaikan untuknya. Karena dengan bersabar sendiri itu, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.